kuasa selama-lamanya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kuasanya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang bertahta, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang memerintah surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulia namanya. Besarlah kuasanya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang bertahta, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang memerintah surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Oh, bagi Dia yang bertahta, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang memerintah surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang memerintah surga pun sujud menyembah di hadapannya. Oh, bagi Dia yang bertahta, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang memerintah surga bumi sujud menyembah di hadapannya.